Tiap hari bangun tidur gini-gini aja. Padahal udah lama gua lulus sekolah. Bukannya cari kerja atau kejar kuliah, tapi tiap hari malah jadi beban orang tua. Kayak gak ada semangat hidup, karena gak ada tujuan hidup. Jadi buat apa gua ini hidup, tapi gua masih kepengen hidup. Gua beban orang tua, hidup segan mati ogah. Gua beban orang tua, hidup segan mati ogah. Gua beban orang tua, hidup segan mati ogah. Yeah.